Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar. Namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana